garapan. Nanging mulian sebab kena heningahan. Kijelakon adone manakonin. Kadang jahil timpale misi nyantinin. Betawange pusing ngelat penangan. Masih sahi menakonangan ten. Yen lo terus nakon bin dan beli nganten, bisa ilo laporan beli ke polisi. Lo melanggar pasal 335, perbuatan ilo tidak menyenangkan. Ida-ida cebeling gali balian, peluasan beli sengkal man pasangan. Jodoh riba maka jangan ane durena. Jeleng pegalungan, jeleng kuningan, bangilenan malungan, kawang irage durinan. Beli nyoman, kang wang jajak tiang beli. Daripada pedigian, nyanen bisa karatan li. Eh, sajo loh, buku sengake. Jeleng galungan, jeleng kuningan, ane penting tawang loh. Apa beli? Nganten. Yuk nak eh. Pasal 335, perbuatan iloh tidak menyenangkan. Ida-ida cebelingan leh balian, peluasan beli sengkal man pasangan. Jodoh riba maka jangan ten melunan, ni masih setua tiang pendidian. Ane durena, jeleng pegalungan, jeleng kuningan, bangilenan malungan, kawang irage durinan. Jeleng pegalungan, jeleng kuningan, ade ane malungan, ade ane durinan.